Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kithira. Amma ba'd. Apa makna takwa secara bahasa? Salman? Takwa. Al-wiqayah, ahsan. Apa maknanya wiqayah? Perisai, tameng, penjaga. Ini makna dari takwa secara lughawi. Adapun takwa secara istilah syar'i, naam sidan, naam, dapat yang paling mendekati kebenaran karena naam. Ahsan. Definisinya siapa? Talq ibn Habib. Nah, dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah, dalam riwayat yang lain rahmatullah. Wa an tatruka ma'asiyallah ala nurin min Allah takhaf iqaballah, dalam riwayat yang lain azaballah. Engkau beramal ketaatan di atas cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, di atas ilmu, di mana engkau mengharapkan pahala, mengharapkan rahmat darinya. Kemudian engkau meninggalkan kemaksiatan karena ilmu di atas Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya Allah, karena engkau takut kepada azabnya, takut kepada hukumannya. 6. Ini definisi daripada at-taqwa. Fadhal Fawaz. Naam. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan ucapan Ibnu Katsir. Beliau menegaskan al-khaliq li hadhihi al-asya, pencipta segala sesuatu ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Ibnu Katsir dikenal dengan sebutan itu. Dan nama asli beliau adalah Ismail ibn Umar. Beliau dikenal dengan sebutan itu, tapi nama aslinya adalah Ismail ibn Umar al-Qurashi al-Dimashqi al-Syafi'i. Dan julukannya adalah Abul Fida. Abul Fida, Imaduddin Ismail ibn Umar Al-Qurashi. Beliau dari kabilah Quraisy. Ad-Dimashqi, nisbah kepada kota Dimashq. Apa itu Dimashq? Damaskus. Nah, nanti akan sampai kenapa beliau dinisbatkan kepada Damaskus. Asy-Syafi'i, nisbah kepada Imam Syafi'i, karena mazhab beliau di dalam perkara fikih cenderung kepada mazhabnya Imam Syafi'i. Kunyahnya adalah Abul Fida rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wulida rahimahullahu fi sanati 700 wa wahid lil hijrah. Beliau lahir di tahun 701 Hijri. Lahir di tahun berapa? 701. Berarti abad berapa ini? Abad ke-8 Hijrah. Abad ke-8 Hijri. Fi qaryah min Busra, di sebuah daerah di wilayah Busra. Mana Busra ini? Hah? Nah, ada dua. Basrah dan Busra. Basrah di mana? Di Irak. Kalau ini Busra di negeri Syam. Di negeri Syam. Kalau zaman sekarang Syam itu terpecah-pecah, dulu satu kesatuan. Nah, kalau sekarang ini terbagi menjadi Yordan, Palestine, kemudian apa lagi? Syria, Lebanon. Nah, dahulu satu namanya Syam, dan Busra ini wilayah di negeri Syam. Nah, wa kana yatiman, beliau ini hidup dalam keadaan yatim. Karena abahnya meninggal di tahun 703. Abahnya meninggal di tahun 703. Berarti ketika ditinggal wafat oleh sang ayah, beliau berumur berapa? Nah, kurang lebih sekitar itu. 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun setengah. Masih balita. Nah, sehingga beliau hidup dalam keadaan yatim. Ketika umur 7 tahun, intaqala ila Dimashq. Beliau ini berpindah dari Busra menuju ke Damaskus. Ibu kota apa? Kalau zaman sekarang Syria. Hatta dufina fiha. Beliau hidup di sana, beranjak dewasa, tumbuh bersama keluarganya, pindah dari wilayah Busra menuju ke kota besar Damaskus, bahkan sampai beliau wafat di kota itu. Beliau wafat dan beliau dikubur di kota tersebut. Oleh sebab itu Ibnu Katsir dinisbatkan kepada apa tadi? Dimashq. Beliau enggak lahir di situ. Tapi karena sejak kecil beliau tinggal di sana sampai wafat. Karena mayoritas umur beliau di kota tersebut, maka dinisbatkan kepadanya Ismail ibn Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Nah, wahaballahu hifzan qawiyan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan hafalan kepada seorang alim ini. Diberikan kecerdasan, ketangkasan di dalam mencari ilmu. Waqad hafizal Qur'an, dan beliau telah selesai menghafal Al-Qur'an fil hadiyah asyarah min umrihi, umurnya masih 11 tahun. Allahu Akbar. Di umur 11 tahun beliau sudah menghatamkan Al-Qur'an. Hatam bukan membaca, menghafal. Nah, beliau mempelajari fikih, beliau mempelajari tafsir, beliau mempelajari ilmu hadis, beliau mempelajari ilmu bahasa Arab yang begitu luas. Dan di antara guru paling senior yang mengambil ilmu darinya adalah siapa? Alim kabir min ulama'il ummah. Temannya Ibn al-Qayyim, temannya, satu rekan. Berarti siapa gurunya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Gurunya Ibn Katsir adalah Syekhul Islam. Wa kana yuhibbuhu wa yudafi'anhu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat cinta dengan muridnya yang satu ini. Dan selalu membela beliau. Di atas kebenaran tentunya. Dan saking dekatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Katsir, awsa qabla mautihi an yudfan bijanib qabri syekhihi. Sebelum beliau wafat, yaitu Ibnu Katsir mewasiatkan kepada keluarganya, kalau aku wafat, tolong dikubur di samping guruku. Di samping siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saking dekatnya dengan sang guru. Dan guru sangat mencintai beliau dan selalu membela di atas kebenaran. Sehingga sebelum wafat, Ibnu Katsir meminta, berwasiat, kalau saya mati, kubur di samping makamnya guruku, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dilanjutkan, diamalkan, dan dikerjakan wasiat tersebut. Beliau wafat dan dikubur di samping Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, apakah ini sunnah ikhwani hafizakumullah? Apakah ada sunnah di dalam Islam? Seseorang minta. Nah, supaya kalau wafat disandingkan dengan orang soleh, dengan anggapan akan mendapatkan manfaat ketika berdampingan dengan mereka di dalam kuburnya. Apakah ini sunnah? Hah? Jawabannya apa? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam secara jelas. Di sana ada riwayat yang disebutkan oleh Abu Nuaim al-Isfahani dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Udfunu mautakum wastasalihin." Kuburlah mayit-mayit kalian di tengah-tengah orang soleh. Fa innal mayyit yata'adza bil jari su, karena sesungguhnya mayit itu terganggu dengan tetangga yang jelek di dalam apa? Dalam kuburnya. Kama annal hayya ta'adza bi jari su, sebagaimana orang yang hidup senantiasa merasa terganggu dengan tetangga yang enggak bagus. Tetangga yang jelek. Tetangga yang buruk. Tapi hadis ini ikhwani afidhakumullah dihukumi maudhu' oleh Imam Al-Albani dalam silsilah al-hadis ad-dha'ifah. Hadis palsu. Bahkan Ibnu Hibban rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majruhin, beliau mengatakan, hadithun munkar la asla lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis munkar, diingkari, enggak ada asalnya, enggak berdasar dari ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti hadis ini hadis apa, Bu? Buatan. Hadis racikan atau hadis palsu, hadis maudhu. Sehingga kalau kita katakan di sana ada fadilah, mungkin mendapatkan syafaat dari tetangga sebelah di dalam kuburnya, ini butuh apa? Butuh dalil. Dan enggak ada dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Yang bisa menyelamatkan seseorang adalah apa? Hah? Amalnya. Walaupun siapa itu tetangga di dalam kuburan, yang bisa menyelamatkan seorang adalah amalnya. Bukan tempat, bukan person, bukan sosok. Oleh sebab itu ketika Abu Darda mengajak sahabat Salman al-Farisi, "Ta'al ila ardil muqaddasah, wahai Salman, pindahlah engkau kepada negeri yang suci." Maka Salman menjawab kepada sahabat tercinta, Ya Aba Darda, innal ardhal muqaddasah la tuqaddisu ahadan. Tanah yang suci itu tidak mensucikan orangnya. Apakah Mekah mensucikan penduduknya? Nah, wa innama yuqaddisu rajulu amalah. Yang menjadikan suci seseorang adalah amalnya, perbuatan yang dia lakukan. Menjadikan orang itu baik, menjadikan orang itu buruk, menjadikan orang itu soleh, menjadikan orang itu fasik, menjadikan orang itu kafir, menjadikan orang itu musyrik, menjadikan orang itu muwahhid. Oleh sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, sahih, Nabi SAW bersabda, yadba'ul mayyit, yang mengikuti mayit ini berapa? Salasa. Ahluhu wa maluhu wa amalu, keluarga, amalan dan harta. Yarji iznain, yang balik dua. Keluarga yang mengiringi jenazah pulang ke rumah mereka masing-masing dan hartanya. Anak-anak bawa sepeda motor, mobil dengan berbagai macam jenis milik si mayit, gak akan masuk ke dalam kuburnya, dibawa pulang ke rumah. Wa yabqa amaluhu, yang tersisa hanyalah adalah amalan. Maka sekali lagi tidak bermanfaat. Naam, amal kejelekan dengan adanya tetangga yang baik, sebagaimana tidak berpengaruh amal kebaikan dengan tetangga mayit yang buruk. Dengan tetangga mayit yang buruk. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, para ulama usalaf mencintai ini. Mereka senang kalau dikubur di samping orang soleh. Mereka berwasiat kepada keluarga, ahli waris, kepada orang-orang yang amanat. Di antaranya Ibnu Katsir. Wasiat supaya dikubur di samping gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu pula sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, awsa, mewasiatkan kepada sanak famili beliau an yudfan, untuk dikubur bijanib Uthman ibn Mad'un. Di samping siapa? Sahabat Uthman ibn Mad'un radhiyallahu taala anhu arda. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq dikubur di samping siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Begitu pula Umar ibn Al-Khattab meminta kepada Aisyah, minta izin karena itu ruangannya Aisyah, milik Aisyah, untuk dikubur berdampingan dengan Nabi alaihi salatu wasalam dan sahabat tercinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dari kalangan setelah mereka, seperti seorang muhaddits Ghalib ibn Jibril. Ghalib ibn Jibril teman dekat muhaddits kabir. Siapa ini? Muhaddits kabir yang sering kita sebutkan namanya. Al-Imam? Hah? La, muhaddits kabir di zaman salaf. Imam? Naam? Al-Bukhari, teman dekatnya Imam Al-Bukhari, Ghalib ibn Jibril, mewasiatkan, ketika aku wafat, tolong dikubur di samping temanku, dan dikubur di samping Imam Al-Bukhari. Begitu juga Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, mewasiatkan untuk dikubur di samping gurunya, Bishr ibn Al-Harith, yang dikenal dengan sebutan Abu Nasr Al-Marwazi. Rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Maka ini ada di antara kalangan para salafun salih, mereka senang untuk berdampingan dengan kaum salihin. Maka di antaranya adalah seorang alim yang disebut oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitab Al-Usulul Thalatha, yaitu Imam Ibn Kathir. Senang apabila dikubur di samping gurunya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memiliki 4 murid senior yang keempat-empatnya menjadi ulama yang dijadikan rujukan. Dan ilmu-ilmu mereka menjadi pembendaharaan Islam. Empat ulama di antara murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama siapa? Yang kita baca. Ibnu Katsir. Yang kedua? Ibnu Al-Qayyim murid. Yang ketiga? Al-Imam. Apa bahasa Arabnya emas? Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Kemudian yang keempat, Al-Mizzi. Alim di dalam perkara mustalahul hadis, rawi dan sanad. Al-Mizzi, ini empat murid senior Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kesemuanya menjadi para ulama. Ibnu Katsir, Ibnu Al-Qayyim, Al-Zahabi, dan yang keempat adalah Al-Mizzi. Al-Zahabi dan Al-Mizzi. Al-Mizzi. Nah, sehingga mereka adalah rekan sejawat di dalam mencari ilmu bersama Ismail ibn Umar Al-Qurashi ibn Katsir. Beliau wafat di Damaskus sebagaimana sudah kita sebut pada tanggal 2 Syaban di tahun 774. Berarti berapa umur beliau? Nah, beliau meninggal di usia 73. Ibnu Katsir. Beliau wafat dan meninggalkan sekian banyak tulisan, sekian banyak kitab. Di antaranya yang paling tersohor adalah tafsir apa? Yang dikenal dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikenal dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir. Saking indahnya kitab ini dipuji oleh Imam Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan lam yu'allaf ala namtihi mithlihi. Kata Imam Suyuti rahimahullah, lam yu'allaf, tidak pernah ditulis di dalam Islam ala namtihi dengan tipe cara model penafsiran yang sangat indah seperti kitab Ibnu Katsir. Ayat ditafsirkan dengan ayat, ditafsirkan kemudian dengan hadis, kemudian ditafsirkan dengan ucapan para sahabat dan para ulama. Penjelasan di dalam intisari Al-Quran dengan penjelasan yang mudah, bermanfaat, dan ditambah dengan sekian banyak fawaid. Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kitab beliau yang lain, siapa yang bisa yang mengingatkan kita? Kitab apa? Al-Bidayah wa Nihayah. Ahsan Arman. Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab yang membahas mengenai sejarah. Kemudian yang lain, kitab Ibnu Katsir, Sirah An-Nabawiyah. Kisos, apa? Kisah-kisah para nabi, kisosul anbiya. Begitu juga fadail Al-Quran. Ini beberapa di antara kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan Al-Khaliq li hadhihi al-asya, pencipta segala sesuatu ini. Ini bulan, matahari, malam, siang, pegunungan, daratan, lautan, bintang-bintang yang ada, langit dengan 7 lapis, bumi dengan 7 lapis. Kata Ibnu Katsir, Al-Khaliq li hadhihi al-asya, pencipta segala sesuatu ini, huwal mustahiqqu lil ibadah, dialah yang berhak untuk diibadai. Dan kalam beliau hak, kalam beliau benar. berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ucapan ini keluar. Dalam ayat yang antum semuanya hafal, Az-Zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Kata beliau, huwal mustahiqu lil ibadah. Kata Ibnu Katsir, pencipta segala sesuatu ini dialah yang berhak untuk diibadahi. Ini dari Al-Quran. Dari sunnah Nabi SAW, hadis yang ma'ruf yang antum pula sering mendengarnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal, kuntu ridfan Nabi SAW ala himar. Suatu ketika aku dibonceng oleh Nabi SAW di atas keledai. Faqala li, kemudian Nabi SAW bertanya kepadaku, ma haqqullahi alal ibad, wahai Mu'ad, apa hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan kepada umat manusia, yang wajib ditunaikan oleh umat manusia. Wa ma haqqul ibad ya Allah, dan sebaliknya apa hak manusia yang akan ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak tahu, sahabat Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW menyampaikan, beliau memberikan ilmu dengan cara soal dan jawab. Hakullah alal ibad an ya'budu. Hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan oleh umat manusia beribadah kepadanya. Menghamba. Tidak berbuat syirik, tidak menjadikan tandingan-tandingan di sisinya. Wa hakul ibad arallah an la yu'adzib man la yushrika bihi syai'ah. Dan hak hamba yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan, tidak memberikan azab, tidak disiksa orang-orang yang tidak mensyirikkan, mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Oleh sebab itu, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, pencipta segala sesuatu ini dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, tafadhal. Kemudian beliau menyebutkan, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, dan berbagai macam ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Di antaranya adalah al-Islam, kemudian al-Iman, dan al-Ihsan. Tiga martabat. Wa minhu, kemudian beliau akan menyebutkan kepada kita 14 contoh ibadah. Dan setelah beliau menyebutkan ke-14 tersebut dalam satu kalimat, beliau akan kembali kepada contoh yang pertama dengan menyebutkan dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Wa minhu du'a, dan di antara contoh ibadah adalah yang pertama doa. Wal khauf, yang kedua takut. Waraja, yang ketiga pengharapan. Watawakkul, tawakal. Warraghbah, yang kelima penuh semangat, minat, keinginan. Warraghbah, sifat cemas, yang keenam. Wal khusyu, tunduk, yang ketujuh. Wal khasyah, khawatir, yang kedelapan. Wal inabah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kesembilan. Wal isti'adah, memohon perlindungan. Kemudian wal istighathah, memohon pertolongan untuk diselamatkan dan dimenangkan. Wal dhabah, sembelih. Wal nazar, dan nazar. Wa ghairu dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha, dan selain itu dari berbagai macam jenis-jenis ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, kulluha lillah, semuanya itu harus kepada Allah, milik Allah, dikembalikan kepada Rabbul Alamin, tidak kepada selainnya. Nah, Allah. Nah, kemudian beliau kembali kepada contoh yang pertama, yaitu pembahasan mengenai doa, dan beliau menyebutkan dalil wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, masjid-masjid itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan berdoa kepada selainnya. Maka yang memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dihukumi musyrik, dihukumi kafir. Doa, ikhwani hafizakumullah, definisinya terbagi menjadi dua. Definisi secara bahasa dan definisi secara istilah syar'i. Definisi secara bahasa, masdar lafadz ketiga dari dua akar kata. Doa, doa adalah masdar. Apa itu masdar? Lafadz ketiga dari dua akar bahasa Arab. Da'a, yad'u, doa. Ini lafadz ketiga, doa. Diambil dari kata yang pertama da'a, yang kedua yad'u, yang ketiga doa. Apa itu doa? Talabul adna, permintaan dari yang bawah. Lil fi'il, untuk suatu kebutuhan. Minal a'la, dari atas. Ala wajhil khudu, yang disertai dengan kepasrahan diri. Secara bahasa yang disebut dengan doa adalah talabul adna, permintaan dari yang bawah. Lil fi'l, suatu keperluan, suatu kebutuhan, suatu perbuatan. Minal a'la, dari yang atas. Ala wajhil khudu, yang disertai dengan penghambaan diri kita, kepasrahan diri kita. Ini yang disebut dengan apa? Dengan doa. Dan lafad doa, ikhwani hafizakumullah, di dalam Al-Quran beserta derivasinya itu Allah subhanahu wa ta'ala ulangi fi mi'ataini wa thalatha ta'asyara mawdi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala sebut di 213 tempat. Allah subhanahu wa ta'ala ulang lafad doa sebanyak 213 kali di dalam 55 surat. Allah subhanahu wa ta'ala ulang terkadang dengan lafad isim, dan terkadang dengan lafad fi'il, dengan lafad kata kerja. Maka dari sini, ikhwani afidhakumullah, doa ini merupakan kata yang amat sangat populer di masyarakat Arab, yang mereka gunakan di kehidupan sehari-hari. Sehingga sejak zaman itu mereka pergunakan kata ini. Di dalam Al-Quran secara bahasa, di dalam Al-Quran, lafaz doa ini terbagi menjadi 6 arti di dalam Al-Quran. menggunakan lafaz doa untuk 6 makna. Yang pertama adalah al-ibadah. Yang dimaksud doa adalah ibadah. Karena orang yang berdoa mengakui kerendahan dirinya, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama ini ikhwani afidhakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan nam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya. Yad'un menggunakan lafaz doa. Siang dan malam, yuriduna wajhah, mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Surat apa ini? Al-Kahfi ayat 28. Nah, makna yang pertama terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang yad'un berdoa kepada Tuhannya, maksudnya berdoa di sini beribadah kepada Tuhannya. Siang dan malam mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-hazzu 'ala syai'. Seruan kepada sesuatu. Seruan kepada sesuatu artinya mengajak. Dan ini terdapat dalam surat Nuh ayat 5. Terdapat dalam surat Nuh ayat 5. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahar. Nabi Nuh berkata, ya Allah, inni da'utu, aku doa siang dan malam. Inni da'utu qaumi, kaumku, siang dan malam. Menggunakan lafaz apa? Doa. Artinya doa apa? Aku ajak mereka. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak menambah ajakanku melainkan mereka semakin lari dari kebenaran. Dan Nuh menyebutkan dengan lafaz naam doa, falam yazidhum du'ai illa firara, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, dan setiap aku mengajak mereka supaya engkau ya Allah mengampuni dosa-dosanya, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka letakkan jari-jemarinya di telinga, enggak mau dengar. Wa asarru wastaghzau dhiyabahum, mereka tutupi muka dengan pakaiannya. Wa asarru mereka membangkang, wastakbaru istikbara, dan mereka sombong dan congkak. Nah, dan di sini ikhwani afidhakumullah, Nuh menggunakan lafaz doa. Artinya apa? Mengajak. Oleh sebab itu orang yang menyampaikan ilmu disebut apa? Dakwah. Dari kata-kata dal'ain, waw, da'a. Dari kata-kata dal'alif atau dal'ain alif, da'a, yad'u, dakwah atau doa. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-istighatsah. Yang dimaksud dengan doa adalah istighatsah. Meminta tolong. Dan ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 40. Ini terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 40. Doa bisa diartikan dengan istighatsah, meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul ara'aitum in atakum azaballah, katakanlah bagaimana jika datang kepada kalian azab Allah Subhanahu wa taala, au atatkum as-sa'ah, atau datang hari kiamat, aghairallah tad'una in kuntum shadiqin, apakah kepada selain Allah kalian berdoa, apabila kalian benar. Maksudnya berdoa di sini apa? Meminta pertolongan. Istighosah. Ini makna yang ketiga. Kemudian makna yang keempat, an-nida. Yang dimaksud doa adalah panggilan. Yang dimaksud doa adalah panggilan. Dan ini terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat 25. Al-Qasas ayat 25 ketika menceritakan Musa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Kata perempuan tersebut, sesungguhnya ayahku yad'u, kata-kata doa, artinya memanggil engkau untuk diberikan upah dari hasil membantu, nah, mengambil air kepada perempuan tersebut. Ini terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 25 yang artinya an-nida, panggilan. Kemudian yang kelima adalah at-talab was-su'al. Yang kelima at-talab was-su'al, permohonan dan permintaan. Karena orang yang berdoa tentu memohon kepada yang dituju untuk dikabulkan keinginannya. Dia memohon, meminta supaya dikabulkan apa yang dia mau. Maka arti dari doa adalah memohon dan meminta. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau engkau ditanya Tuhanku mengenai aku, katakan sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watadda'i. Aku kabulkan permohonan orang yang meminta idada'an, apabila memohon kepadaku. Maka definisi yang kelima, doa adalah permohonan dan permintaan. Yang pertama tadi apa? Enam. Yang dimaksud dengan doa adalah ibadah. Yang kedua? Nah, mengajak kepada sesuatu. Nah, menyeru. Yang ketiga? Istighasa, meminta pertolongan. Yang keempat? An-nida, panggilan. Yang kelima? Permohonan dan permintaan. Yang terakhir, rif'atul qadr. Yang dimaksud dengan doa, tingginya kedudukan. Tingginya kedudukan. Dan ini terdapat di dalam surat Ghafir ayat 43. Dalam surat Ghafir ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah." Mereka tidak memiliki dakwah. Diambil dari kata-kata da'a, doa. Maksudnya doa di sini adalah kedudukan. Laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Mereka tidak memiliki kedudukan di dunia dan tidak memiliki kedudukan di akhirat. Ini enam arti di dalam Al-Quran. Sekali lagi, makna-makna secara bahasa yang diambil dari lafaz doa. Secara istilah, yang dimaksud dengan doa sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, istida'a'ul 'abdi rabbah. Istida'a'ul 'abd rabbah. Permohonan seorang hamba dengan memanggil Tuhannya, ya Rabb. Memanggil dengan menggunakan lafaz ya. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahim. Istida'ul 'abdi rabbah. Permohonan seorang hamba dengan memanggil Tuhannya. Al-inayah, agar diberikan pertolongan. Agar diberikan pertolongan. Bi'izharul iftiqar, dengan menunjukkan hajat dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'izhar al-iftiqar ilallah, menunjukkan hajat dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattabarru' minal hawli wal quwwah. Wattabarru' minal hawli wal quwwah, yang tidak memiliki kemampuan, lemah, dan kekuatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini definisi daripada doa secara istilah syar'i, permohonan seorang hamba dengan memanggil Tuhannya agar diberikan pertolongan dengan menunjukkan hajat dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki kemampuan, yang tidak memiliki kekuatan. Nah, yang dia merasa dirinya lemah. Kemampuan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia kembali kepadanya. Ini yang dimaksud dengan doa secara istilah syar'i. Dan pelajaran yang sudah kita ambil sebelumnya, ikhwani afidhakumullah, bahwasanya doa ini terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Doa apa dan doa apa? Doa ul-ibadah, doa dalam bentuk ibadah. Kenapa? Seorang yang sholat itu dikatakan berdoa. Orang yang mengeluarkan sedekah, orang ini berdoa. Begitu juga mengeluarkan zakat, berpuasa, menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyambung tali silaturahmi. Dia menjalankan umrah, haji. Hakikatnya seolah-olah hamba tersebut meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diterima amalan tersebut sehingga mendapatkan pahala. Makanya dikatakan doa apa? Doa ul-ibadah. Doanya hamba dalam bentuk ibadah. Hakikatnya seorang tersebut ketika sholat, dia meminta rahmatnya Allah, dijauhkan daripada azabnya, meminta supaya diterima, meminta supaya mendapatkan ganjaran, balasan dan pahala di sisinya. Ini yang disebut dengan doa apa? Doa ul-ibadah. Kemudian doa yang kedua, doa apa? Al-mas'alah. Atau yang dikenal dengan istilah doa, apa? Doa ul-mas'alah atau doa apa? Talab. Doa ul-mas'alah atau doa talab. Doa dalam bentuk permintaan. Ya, ketika seorang mengangkat kedua tangannya. Kalau yang pertama dalam bentuk ibadah. Kalau yang kedua dengan mengangkat. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala hajatnya. Nah, dengan berdoa. Ini dua macam doa. Wa insya'allahu ta'ala kita akan melanjutkan pada masih pembahasan doa. Di dalam hadis ad-doa muhul ibadah. إلى هنا والحمد لله.